أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, kucukupkan atasmu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Din Islam adalah din yang syamil, kamil, agama yang sempurna. Tidak ada yang sempurna selain agama ini. Dengan dalil al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Ada yang sempurna selain agama ini? Tidak ada. Diatur mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dan semuanya ketika bermuamalah juga dijaga. Jual beli juga ada aturannya. Subhanallah. Hal digariskan sebagaimana Allah dan Rasulullah SAW menghadirkan. Berarti masya Allah sempurna sekali. Apakah ada selain dari agama Islam yang seperti ini, mengajari seperti ini? Tidak ada. Nah, dengan itu, ini agama yang tidak memerlukan tambahan dan juga pengurangan, sehingga terjatuh pada kebid'ahan atau kesesatan. Kenapa? Karena dia menambah-nambah atau mengurangi din ini.